على رسول الله صلى الله عليه وسلم yang lebih pantas disyukuri melebihi Allah. Sang Maha Pemberi sepanjang waktu dan saat, dan setiap waktu dan saat Allah terus mengasuhmu, mengasuh miliar sel tubuhmu, mengasuh alam semesta, dijadikannya setiap musibah sebagai pencuci dosa, dijadikannya alam kehidupan sementara sebagai bekal menuju gelombang kenikmatan yang abadi. Sampailah kita di malam agung ini, di bulan Ramadhan Al-Mukarram. Selamat datang para tamu-tamu Allah. Selamat datang wahai yang berdatangan kepada keridhaan yang maha luhur, yang maha membagi-bagikan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang maha menciptakan kesejahteraan dan ketenangan hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita ke majlis ini untuk mendapatkan hidangan yang wangi, seagung-agung jamuan, semulia-mulia sambutan, yaitu pengampunan dan kasih sayangnya. Semoga Allah memastikan seluruh namaku dan nama kalian dalam kasih sayang dan kelembutannya yang abadi. Sampailah kita kepada akhir akum, tuntunan mutiara kebahagiaan yang kekal, dari mulut manusia yang paling sopan dan sempurna, dari wajah yang paling indah dari semua wajah yang dicipta Allah, yang Allah jadikan tuntunan dan gerak-geriknya sebagai pembuka rahasia keridhaan Allah yang abadi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwaab as-samaa' wa ghulliyat abwaab jahannam." Usulsilat syayatin. Di dalam riwayat sahih Bukhari lainnya, "Idza dakhala Ramadan futihat abwaab jahannam." Dua riwayat yang bersamaan maknanya, jika masuk bulan Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu langit. Dalam riwayat lainnya, pintu-pintu surga. Makna keduanya adalah dibukanya rahasia kasih sayang ilahi yang lebih besar. Berpijak kelembutan Allah lebih agung dan luhur, sehingga Allah menyambut tamu-tamu kasih sayangnya dari umat ini untuk mendekat dan mendekat dengan melipat gandakan amal mereka 700 kali lipat dan lebih. Dikatakan oleh Hujjatul Islam wa Barakatullah Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dan oleh Imam Ibn Hajar di dalam Al-Fadhali dan Muhaddits lain, bahwa Allah melipat gandakan pahala 10 kali hingga 700 kali lipat itu, namun Allah melipatgandakannya lebih lagi di bulan Ramadhan, karena Allah berkata, "As-siyam li wa ana ajibi." Puasa adalah untukku dan aku yang langsung memberikan jalannya lebih dari 700 kali lipat. Anugerah yang ditawarkan pada setiap pendosa bagi ingin mendapatkan kedekatan, satu kali ia berbuat dosa baginya satu dosa, satu kali ia membuat pahala dikalikan lebih dari 700 kali lipat. Mana yang kau pilih, Allah atau kehinaan? Beruntung yang menjawab lamaran ilahi, beruntung yang menjawab lamaran kasih sayang Allah yang abadi, yang maha tiada mengkhianati para pecintanya, yang maha menyiapkan istana kemegahan dan kemewahan setelah manusia jasadnya menjadi busuk dan bangkai dimakan oleh umpan cacing dan hewan di tanah. Allah menjadikan bagi mereka ruh di dalam kebahagiaan yang kekal dan wali kelak. Jasadnya akan dibangkitkan kembali oleh Allah di yaumul kiamat, kembali masuk ke dalam samudera kebahagiaan yang kekal. Apakah manusia yang menolak ini? zakat yang berada di dalam 20 dengan jika ia melewati detik-detik Ramadan yang merupakan detik-detik cinta asmara Allah yang terbesar kepada kamu. Wahai jiwaku dan jiwa kalian, wahai logika dan logika kalian, adakah yang lebih berhak untuk diterima selain tawaran kasih sayang Allah yang terbagi? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa kulligat abwab jahannam, dan Allah tutup pintu neraka api jahannam. Maksudnya tidak besar hati neraka itu tutup, maksudnya apa? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu kemurkaannya. Allah ingin di bulan Ramadan hamba selalu dalam maaf dan kasih sayangnya, karena Allah maha dermawan di bulan Ramadan lebih dari kedermawanannya di bulan lainnya. Allah sudah maha dermawan, tapi di bulan Ramadan Allah lebih maha dermawan lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kulligat abwab jahannam, itu kemurkaan Allah ditutup. Mereka yang wafat di bulan Ramadan, selama ia di dalam Islam, maka ia wafat dalam husnul khatimah, karena tidak ada pintu neraka yang terbuka, semuanya ditutup oleh Allah, mereka dalam pengampunan. Tak Allah, aku dan kalian yang berada seakan-akan di dalam istana Allah sebulan, istana yang namanya istana kasih sayang. Apa itu namanya kalau sudah istana yang namanya istana kasih sayang? Di rumah raja yang maha dermawan, di rumah raja yang maha memaafkan, di rumah raja yang maha memberi, dan kau ada di istananya saat itu sebulan penuh. Silakan doa amal ibadah jadi buat syaitan itu diberi kekuatan oleh Allah untuk menggoda manusia. Kenapa syaitan diberi kekuatan? Agar manusia lari kepada Allah. Fatiru ilallah, syaitan sebesar-besar apapun godaanmu, uruh-uruh kamu manusia. Setiap dia bertobat dengan lain mata menyesal kepada Allah. Ampuni aku lebih puluhan tahun dosa-dosa nasibnya. Mana gerak-gerikmu oleh setan 70 tahun bekerja menjebak orang ini agar masuk neraka, namun ketika jiwanya bergetar memanggil nama Rabbul Alamin, memanggil sang pemiliknya, memanggil pada yang maha dekat kepadanya, menamakan dirinya Allah Karim, maha dekat wa Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu ila al-'abdi min hablil walid, lebih dekat dari urat lehernya sebagai hiasan bahwa dia Allah maha lebih dekat dari semua yang dekat padamu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mampu menjatuhkan seluruh kekuatan syaitan dalam sekejap. Syaitan berhasil menggoda siang malam, jatuh dalam maksiat. Jika jiwanya berpegang teguh pada kekuatan ilahi, akan datang kejap-kejap keselamatan yang membuat gelap gulita dosa berubah menjadi cahaya Allah yang memberi. Maksudnya cahaya Allah yang memberi, cahaya keridhaan Allah, cahaya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. hadirat yang dimuliakan Allah. Maka di bulan Ramadan ini syaitan itu diperlemah oleh Allah. Mana buktinya? Buktinya kita lebih mudah berbuat pahala daripada berbuat dosa di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita lebih mudah berbuat pahala. Coba di bulan lain kita puasa satu bulan, mampu mungkin, belum tentu lagi. Di bulan Ramadan juga belum tentu, tapi tidak sesulit di bulan lain. Coba di bulan lain mampu dia malam sholat 20 rakaat, mungkin mampu, tapi belum tentu mampu, tapi tidak semudah di bulan Ramadan. Di bulan ini saya perhatikan maksudnya dipersulit sehingga manusia itu dipermudah. Semestinya kalau secara Allah beri kekuatan pada setan, mestinya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan pahala jauh lebih besar daripada dosa dan daripada amal pahalanya dilipat gandakan balasannya. Mestinya kalau mau secara adil, setan diperkuat juga. Ya, setan diperkuat juga. Kenapa? Supaya mereka yang baik makin baik, yang jahat di bulan Ramadan dia makin jahat. Itu kalau keadilan. Namun Allah tidak menentang itu, justru syaitannya yang diperlemah. Di bulan yang dilipat gandakan pahalanya lebih dari 700 kali lipat dengan ucapan ana ajzik, aku yang membalasnya, bisa dilipat gandakan 1,000,000 kali lipat dalam setiap nafas. Kalau sudah Allah berkata ana ajzik, aku yang membalasnya, bukan perhitungan kau wahai malaikat 10 kali lipat 700 200, bukan. Tidak ada perhitungannya lagi. Tapi setannya lah diperlemah. Ya, keindahan wahai aku dan kalian yang ditawarkan pada kita keindahan Rabbul Alamin. Maka jawablah. Semoga Allah menjadikan setiap nafas kita yang jawab bahagian kita dan beri bahagiannya Rahman Yalai. Ini wajibkan dalam sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna bisahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Keberkahan dunia dan akhirat dijelaskan dalam orang hati Tahirah Allah dengan maksudnya apa? Rasulullah SAW menjelaskan orang yang melakukan sahur yang mendapatkan pahala sunnah dan mendapat keberkahan. Ia mendapat keberkahan di hari itu lebih dari hari lainnya. Boleh dibuktikan. Misal di antara kita ada orang biasa puasa tapi tidak pakai sahur lagi, terbangun tidur sudah tak pakai sahur, langsung aja puasa. Boleh saja. Saya sudah buka malamnya. Ya. Hari esoknya pakai sahur. Beda kan di siang harinya mana yang lebih indah? Yang lebih banyak anugerah, yang lebih terasa nikmat, pasti di hari yang kita sahur. Kenapa? Tasaharu wa inna bisahuri barakah. Nah, dalam perbuatan sahur itu mengandung keberkahan. Sahurlah kalau dengan sebutir korma, dua butir korma, sepotong nasi, atau satu seteguk air. Paling tidak ikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin hadirat, inilah bulan Abu. Inilah bulan yang juga dinamakan bulan seribu sujud. Kenapa disebut bulan seribu sujud? Karena orang yang melakukan tarawih setiap malam 20 rakaat berarti 40 kali dia bersujud kepada Allah setiap malam. Kalau dengan pikir berarti 3 rakaat 2 kali sujud. Ya, 1 rakaat kan 2 kali sujud. Jadi 46 kali sujud dia setiap hari. Kalikan 29 lebih dari 1200 kali dia bersujud kepada Allah. Tanpa kau rasakan Ramadan ini kau bersujud kepada Allah lebih dari 1000 kali. Dan inilah bulan 1000 sujud. Jadi saya bayangkan buat kita sendiri, barat dan timur semuanya melakukan. Sampai rata-rata muslimin muslimat jika mereka melakukan tarawih berdebaranlah di barat dan timur. jiwa-jiwa dahi-dahi yang bersujud seribu kali kepada Allah dalam satu bulan Ramadhan. Nikian bulan aku, inilah bulan doa, inilah bulan munajat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jagalah tarawih. Kalau tarawih dijaga lebih sholat tahunnya. Jagalah tarawih. Mereka yang sibuk tarawih, misalnya dia bekerja, tidak mungkin tarawih di awal waktu. Ajak teman lain tarawih di akhir waktu, boleh di tengah waktu, boleh setengah tiga malam, boleh kapan pun dia tarawih. Tidak ada waktu yang bertambahnya adalah setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Setelah sholat isya dan sebelum azan subuh, telah bertambah sholat tarawih. Jadi kalau seandainya saya sibuk tidak bisa tarawih, jangan bilang tidak bisa tarawih. Sayang hari-harimu 40 sujud kamu korbankan begitu saja. Satu kali sujudmu dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat dan lebih dan lebih. Lewat satu malam rugi ribuan tahun kita semuanya. Adik adik, jika teman kamu tarawih karena kerja teman-teman tidak ada yang mau duduk berjamaah, ya sholat sendiri tarawih. Boleh sholat sendiri, boleh, tapi tidak ada satu matahabun yang melakukannya. Kalau bisa boleh, boleh sholat sunnah tarawih sendiri, tapi yang abdol berjamaah kenapa? Kali kan 27 kali lipat. Apalagi di masjid, kenapa awal itikaf? Kenapa awal doa lagi dari para malaikat yang mendoakan orang yang datang ke masjid? Demikian hadirin hadirat. Tapi daripada tidak, tentunya salat tarawih sendiri abad daripada tidak. Tapi kalau disuruh milih 27 atau 1, tentunya orang-orang yang mau berpikir secara logika yang baik, apalagi itu berupa keuntungan bukan berlian, bukan emas, tapi keridhaan Allah yang dikalikan 27 kali lebih besar, tentunya jadi berjamaah. Tidak di masjid, cuman sama istrinya, anaknya, ayahnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan bulan 1007. Dan bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. Bulan mampu perbanyak Al-Qur'an sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadarus Al-Qur'an di Ramadan. Demikian juga dalam sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kembali amalan Al-Qur'an yang bersama Jibril alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan. Maka salah satu amalan yang paling afdal dari amalan yang sunnah di bulan Ramadan, salah satunya membaca Al-Qur'an, yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Tidak bisa baca Al-Qur'an duduk bersama orang yang bisa, dengarkan bacaannya, lihat Al-Qur'annya, kau dapat pahala. Kalau masih terpaksa-paksa, ajak teman, aku ingin baca Al-Qur'an denganmu 10 menit, menyelesaikan di bulan Ramadan dan ini, bacaanku salah-salah, benarkan bacaannya sedikit-sedikit, belajar alif ba ta ta subuh Allah. Setiap huruf Al-Qur'an mengandung cahaya keridhaan ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalimat Allah, kalimat-kalimat suci Allah, dilihatkan di hadapan 6666 ayat. Kami tidak biarkan begitu saja kalimat agung suci disurat dari Allah untukmu. Tidak diberikan kepada gunung, tidak diberikan kepada langit dan bumi. Diberikan untukku dan kalian surat cinta dari Allah untuk menyampaikanmu pada cintanya. Inilah kalam Allah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi wa alaihi. Surat cinta, saudara-saudara, senang dapat dari kasih dari Allah, dari Allah. Jauh dari kemurkaan Allah, jauh dari mana dengan pada keridhaan Allah inilah surat cintanya, inilah surat panggilan kasih sayangnya. Seandainya tidak ditawarkan kepada kita surga yang abadi, cukup cintanya Allah walaupun kita di dalam neraka yang kekal, karena neraka yang kekal tidak akan terasa kalau seseorang melihat keindahan dan Allah. Namun di atas itu Allah berikan surga pula yang abadi bagi yang mau menerima surat cintanya. Hadirin hadirat, semoga aku dan kalian dimuliakan dengan cahaya Al-Quran. Surat cinta itu turun di malam suri Al-Quran di bulan Ramadhan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan ini juga bulan keterpawanan. Ini bolehkan dalam kesayangan Bukhari bahwa Rasulullah SAW itu maha dermawan dan orang yang paling dermawan ajwadun nas, orang yang paling dermawan, tidak ada orang lebih dermawan dari Muhammad Rasulullah SAW, paling dermawan dan tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang memintanya. Datang seorang berhenti, seorang ibu bersama dua anaknya sebagai meniwayat sahih Bukhari, minta-minta suruh datang, sudah keluar orang Aisyah istrinya Rasulullah. Tadi kamu minta hajatnya apa? Ngemis ya Rasulullah. Lalu tidak ada apa-apa Rasulullah, cuma ada dua butir kurma, beri sebutir rumputnya, sebutir nasi kesimpan. Rasulullah berteriak keluar dari rumah yang berkata, matias fa'li bi'ala hijab yakun hijab. Siapa orang yang memberiku syafaat kepada Rasul kalian, wahai tetanggaku, yang mau membantuku syafaat itu bantuan. Siapa yang mau membantuku, wahai kalian tetanggaku, yang mau membantu orang yang memulih padaku ini, akan jadi hijab, enteng baginya dari api neraka. Inilah rahasia kedermawanan dan Nabi SAW. Keluar sahabat berputar memberi orang ini. Kenapa? Rasul tidak mau mengecewakan orang yang mengemis padanya. Ini pada Nabi, lebih-lebih sang pencipta Nabi Sayyidina Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan Rasul SAW lebih dermawan di bulan ini. Inilah bulan doa, bulan kedamaian, bulan munajat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi wajahkan dalam sahih Bukhari, satu kelompok di antara tujuh kelompok yang dinaungi Allah adalah orang yang bersedekah sendiri sendiri. Ya, sedekah itu mulia. Tapi yang lebih mulia sedekah yang sendiri sendiri. Tidak diketahui orang sedekahnya, apalagi bicara bersama orang, tapi sembunyi sembunyi. Di antara contoh-contohnya banyak. Di antara contoh-contohnya orang belanja sama orang susah. Yang terjualnya orang miskin beli berapa harganya? Misalnya harga pasarnya 10 ribu, yang jual dia 15 ribu, bayar mereka orang yang jual mungkin pada matinya orang beli pakai nawar kira-kira begitu. Tapi maksudnya padahal kita bukan ingin memberi atau menawar, mau sedekah padanya, tapi tidak disebut. Karena kalau disebut ini 15 ribu, ya sudah harganya kan 10 ribu, Bapak jual 16 ribu, saya 5 ribu sedekah. Orangnya tahu disedekahi. Tapi kalau tidak disebut, yang disedekahi pun tidak tahu bahwa yang disedekahi lebih afdal lagi pahalanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu demikian indahnya budi pekerti beliau sallallahu alaihi wa sallam. Semoga Allah SWT memuliakan hari-hari kita, memuliakan malam-malam Ramadan kita dan hadapan kita. Maka yang insya Allah akan kita mendapatkan kemuliaan pada maka adalah 10 Ramadan. Kita akan menyampaikan pembahasan-pembahasan di malam berikutnya. Dan insya Allah Allah SWT memberikan izin dan memberikan hidayah keberkahan dan hidupan pada kita dalam hari-hari kita, khususnya acara kita malam 17 Ramadhan di Masjid At-Tin, malam 17 Ramadhan di Zuhur Quran dan Haul Ahlul Badar. Ahlul Badar ini perpaduan antara dan para mualaf dari kaum Nasrani yang masuk Islam, kaum Yahudi yang masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy yang masuk Islam, dan para ahli bait Rasul radhiyallahu anhum warḍahum bersatu di dalam satu panji yaitu Badar al-Kubra. Kita akan mengatakan haula al-Badar di Masjid Al-Din dan juga doa bersama zikir jalalah sebanyak 1000 kali. Kita berharap yang hadir lebih dari para Nisbu Syafam. Yang sampai sama kepada kita dalam malam ini, malam ini nanti, malam 17 Ramadan yang hadir lebih banyak daripada malam Nisbu Syafam. Kita tidak tahu ini masih hadir cukup atau tidak, namun yang jelas semoga rahmat dan keberkahan berlimpah kepada kita semua ini. Kalau menjadikan Jakarta ini kota yang damai, jadikan Jakarta ini kota yang dilimpahi ketenangan, dijauhkan dari musibah dan juga untuk seluruh wilayah muslimin, khususnya di bangsa Indonesia, negeri muslimin terbesar di muka bumi ini. Dan maka juga rekan-rekan kita dari Trans 7 tadi yang berikut jalan malam ini, semoga dilimpahi keberkahan rahmat. Kemudian sungguh sangat mulia bagi mereka yang tidak menyampaikan kepada masyarakat tentang berita kemuliaan mutiara-mutiara dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan atas mereka. Juga saudara Aryo, saudara Aryo ini kita doakan juga beliau lulus untuk beasiswa ke Universitas Harvard di New York dan beliau berangkat 1 September ini. Beliau berikut juga untuk menyebarkan juga nanti di sana tentang kemuliaan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada satu personel jamaah Majelis Rasulullah di Universitas Harvard, insyaallah semakin luas dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermunajat kepada Allah demi malam mulia ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zuljalali wal Ikram, Ya Zuljalali wal In'am, Ila Tawadhi bulan 1000 sujud, Ila Munajat di bulan Kaumai Jermawan, Ila Jawadhi hari-hari yang kau katakan makhluk yang membalas setiap hal. Maka bagaimana dengan doa kami Rabbi, jangan kau tahan seluruh hajat dan segala maksud kami kecuali kau kabulkan dan kau beri lebih dari yang kami minta. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zalzalati wal Ikram, Ya Zalzalati wal In'am, kami mohon demi keagungan mutiara namamu yang maha luhur, demi cahaya namamu yang maha abadi, demi keindahan namamu yang maha kekal, demi keindahan perbuatanmu dan kasih sayangmu yang terlimpah kepada hamba-hambamu, demi surat cintamu Al-Quran untuk kami yang diberikan kepada kami, demi muliakan kami lebih dari kemuliaan cahayamu, tenangkan jiwa kami dengan ketenanganmu, dan muliakan hari-hari kami dengan doa Amin.